Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran atau kita lanjutkan pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah. Penjelasan tentang ciri-ciri dan juga hal-hal yang merupakan kekhususan Ahlul Jahiliyah, yang mana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyelisihi mereka, yang mana Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk menyelisihi mereka, baik dari kalangan Al-Ummiyin, dari kalangan mereka-mereka yang merupakan orang-orang yang tidak memiliki kitab, maupun mereka-mereka yang menyandarkan dirinya kepada salah satu dari dua kitab, yaitu dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Saat ini, kita telah sampai dalam masalah ke-42, yang mana diberi judul Asyirk Fil Mulk. Tindakan mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kepemilikan. Dalam kepemilikan. Yang mana hal ini, yaitu syirik dalam kepemilikan, masuk dalam syirik pada hal-hal yang merupakan rububiyah. Ya, hal-hal yang merupakan rububiyah. Hak-hak yang, atau pada hal-hal yang merupakan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, orang-orang jahiliyah telah melakukan syirikan dalam hal ini. Ya, kesyirikan dalam hal ini. Oleh karena itu tidak tepat jikalau dikatakan bahwasanya ahlul jahiliyah mereka seluruhnya atau mereka beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kurang tepat yang demikian. Yang benar adalah bahwasanya mereka beriman dengan hal-hal bagian hal-hal penting dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga tidak seluruh dari mereka. Sebagian dari mereka ada juga yang ya tidak beriman. Contohnya terhadap contohnya adalah masalah yang ke-42 ini. Asyirk fil mulk al-mas'alatu tsaniyah wal arba'un, masalah ke-42, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala, asyirku fil mulki, melakukan kesyirikan dalam kepemilikan. Kerajaan, taqawil majus, sebagaimana perkataan atau keyakinan orang-orang Majusi, ubadun nar, para penyembah api. Ya, para penyembah api. Min masail ahli jahiliyah, dari diantara ciri-ciri atau hal-hal yang khusus padanya ahli jahiliyah adalah asyirku fil mulk, kesyirikan, melakukan kesyirikan dalam hal kepemilikan. Ya, kita telah menyebutkan dahulu atau di awal pertemuan ya bahwasanya ketika kita menyebutkan ahlul jahiliyah bukanlah hanya tertuju kepada orang-orang musyrik di kalangan Arab, ya bukanlah hanya tertuju kepada orang-orang musyrik di kalangan Arab, akan tapi juga tertuju kepada ahlul kitab dan juga selain dari mereka. Maka dalam hal ini atau dalam bahasan ini yang dibahas saat ini adalah kalangan al-Majus, adalah kalangan al-Majus, ya. Faqaulil majusi minhum, seperti pendapat atau perkataan keyakinan orang-orang Majusi di antara mereka, di antara ahli jahiliyah, ya. Wal majus, sedangkan Majusi adalah ta'ifah minal bashar fi biladil farisin, kelompok dari manusia atau kelompok dari manusia yang beragama di mana mereka berada di negeri Persia. Ya'buduna an-niran, mereka menyembah, beribadah, ya, mereka beribadah kepada api. Mereka beribadah kepada api. Wa yaqulun, ya, dan mereka berkata inna hadzal kaun lahu khaliqan an-nur waz-zulama, ya, mereka mengatakan bahwasanya alam ini ya memiliki dua pencipta, ya, memiliki dua pencipta, yaitu pencipta yang merupakan cahaya dan juga pencipta yang merupakan ya kegelapan, ya. Ini atau agama Majusi atau juga disebut ya Mazdes atau ya ajaran yang merupakan sebuah ajaran yang berkembang di masa Persia kuno, ya, masa Persia kuno. Mereka memiliki dua keyakinan, memiliki dua Tuhan bagi mereka atau dua pencipta bagi mereka, ya, dua pencipta bagi mereka, yang mana mereka berpendapat bahwasanya ada pencipta kebaikan, ya, ada pencipta kebaikan dan juga ada pencipta keburukan. Ada pencipta kebaikan dan juga ada pencipta keburukan. Meskipun mereka mengakui bahwasanya ya, bahwasanya yang paling berkuasa atau bahwasanya yang pantas disembah adalah yang kebaikan, akan tapi mereka juga mengakui bahwasanya di sana ada pencipta keburukan, ya, pencipta kebaikan mereka ada Tuhan yang maha kuasa mereka sebut Mazda, ya, Mazda kalau misalnya yang jahatnya Ahiman. Ini adalah keyakinan mereka, ya, bahwasanya manusia harus mengikuti yang baik dan meninggalkan yang buruk. Akan tapi bagi mereka pencipta ada dua, pencipta ada dua. Kemudian fannur khalaqal khair waz-zuluma khalaqal syarr, maka cahaya, ya, tadi Mazda tadi yang mereka anggap sebagai ya Tuhan kebaikan menciptakan hal-hal yang baik, waz-zulama khalaqal syarr, sedangkan kegelapan, ya, ya, kegelapan menciptakan hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang buruk. Wa hadza summu bisanawiyah, oleh karena itu mereka dinamakan as-sanawiyah, yaitu yang menganut dua pencipta, dua pencipta. Ya, meskipun sebagaimana saya sebutkan sebelumnya bahwasanya mereka mengakui bahwasanya ada satu Tuhan, akan tapi bagi mereka ada satu hal yang wajib disembah, satu zat yang wajib disembah, namun dalam hal penciptaan mereka menganut bahwasanya ada dua pencipta, ya, ada dua pencipta. Wa hadza syirkun fir rububiyyah, dan ini adalah di antara bentuk syirik dalam hal rububiyah. Ini adalah di antara bentuk syirik dalam hal rububiyah. Ini adalah keyakinan seperti ini adalah di antara keyakinan ya yang tersebar di tanah Persia, keyakinan yang tersebar di tanah Persia, dan api adalah simbol peribadatan bagi mereka. Api adalah simbol peribadatan bagi mereka, ya, yang mana oleh karena itu mereka di sana memiliki kuil-kuil api, ya, mereka memiliki kuil-kuil api dan juga dijaga, ya, dijaga agar kuil-kuil tersebut, ya, terus menerus menyala apinya. Bagi mereka api tersebut, ya, melambangkan kesucian serta kehadiran Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa mereka. Kemudian wa fi madhhabihim, di antara bentuk ya keyakinan mereka, jawaz nikahil maharim, bolehnya saling menikah di antara al maharim, di antara para mahram yang ada dalam Islam, ya, masih saudara. Wa min madhhabihim, di antara pendapat mereka pula, ya, di antara pendapat mereka pula al isyraq fil amwal waz zaujat, adanya kebersekutuan dalam harta maupun istri. Artinya tidak ada kepemilikan khusus dalam harta maupun istri. Fala yarawna li ahadin tamallukan khasan, maka mereka tidak melihat bahwasanya seorang memiliki kepemilikan khusus. Tidak memiliki kepemilikan khusus artinya seorang punya harta, itu harta orang lain juga. Fa yasyarikuna fin nisa, maka mereka saling bersekutu dalam istri. Wa yasyarikuna fil amwal, serta mereka saling bersekutu dalam harta. Wa alaihi syu'iyyah fil waqtil hadir wal ishtirakiyah. Dan hal ini ya diadopsi atau dalam hal ini agama mereka, keyakinan mereka yang dalam hal ini diadopsi oleh sebagian ya atau kaum syu'iyyah, kaum komunis di masa modern atau juga kaum sosial. Ya, meskipun tidak mungkin tidak sepenuhnya ya, karena saya juga kurang tahu tentang masalah ya apakah dalam komunisme ini sepenuhnya seperti ini atau tidak, akan tapi ada sedikit bentuk yang diadopsi oleh mereka. Setidaknya ada sedikit bentuk yang diadopsi oleh mereka, di antaranya ada tidak ada kepemilikan khusus. Ya, tidak adanya kepemilikan khusus. Dan tentunya ini suatu hal yang tidak tepat ya. Suatu hal yang tidak tepat. Islam memberikan kepada seorang kepemilikan khusus. Terutama dalam masalah apa? Dalam masalah istri ya. Tidak boleh, tidak ada namanya bersekutu dalam hal ini. Ini atau keyakinan mereka dalam hal ini berbagi al-isyrak ya, kebersekutuan dalam hal-hal seperti ini diadopsi oleh ya, diadopsi sebagiannya oleh kaum komunisme, komunis atau juga kaum ya isyrakiyah, kaum sosialis. Wa hadha madhhabun batil, dan ini adalah mazhab yang batil. Munaqidun lil adyani wal fitari, yang mana ia berselisih atau yang mana ia bertentangan baik dengan agama maupun fitrah. Ya, secara agama ia salah, secara agama hal ini salah, secara fitrah hal ini juga salah. Fa khaliqul kaun wahidun ahad, maka pencipta alam ini hanya satu. Hanya satu. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan hal ini dalam ya, dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana bahwasanya tidak mungkin ada dua pencipta. Karena kalau misalnya tidak ada dua pencipta, bisa jadi dua-duanya berkuasa. Kalau dua-duanya saling berkuasa, ya saling bertengkar. Maka tentu alamnya hancur. Atau salah satunya berkuasa, satunya tidak. Makanya satu tidak pantasnya Tuhan. Ya. Atau yang satunya berkuasa, yang satu tidak, maka yang tidak berkuasa tidak pantas menjadi Tuhan. Oleh karena itu dalam keadaan bagaimanapun, pencipta tidak mungkin lebih dari satu. Tidak mungkin lebih dari satu. Hanya Allah Subhanahu wa taala wahidun ahad, yang esa, fardun samad, yang sendirian dan juga tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak ya beranak ataupun tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan ia tidak memiliki sekutu satu orang pun. Waqad abahal milkiyah al-fardiyah, Allah Subhanahu wa taala juga telah membolehkan al-milkiyah al-fardiyah, kepemilikan pribadi, tidak seperti yang dikatakan dalam agama ya Majusi atau Mazdain ini yang mengatakan tidak ada kepemilikan pribadi. Wa harrama nikahal maharim, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan nikahul maharim, nikah saling menikah di antara mahram. Ini adalah bentuk ya di antara keyakinan-keyakinan ahlul jahiliyah, yaitu keberadaan mereka meyakini bahwasanya alam ini memiliki dua pencipta ya, dua pencipta. Zaman sekarang mungkin orang-orang seperti ini, orang-orang Majusi ya, masih ada sebagiannya di Iran ya, tempat dahulu mereka ya, demikian pula ada di India, dan komunitas-komunitas seperti ini di beberapa kota terdapat komunitas-komunitas orang penganut agama ini. Kemudian berikutnya, permasalahan yang berikutnya disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala adalah juhuduhum liqadarillah, tindakan mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, tindakan mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, dalam permasalahan sebelumnya yang dibantah adalah kaum Majusi. Sedangkan dalam permasalahan yang berikutnya ini adalah yang dibantah adalah kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah. Yang mana mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ekstrim dari mereka mengingkari bahwasanya Allah mengetahui suatu hal sebelum terjadinya. Dan kaum ini telah disebutkan oleh Ibnu Umar apa? Telah dikatakan oleh Ibnu Umar bahwasanya ya tidak akan diterima amalan mereka sebelum mereka beriman dengan takdir. Sedangkan ya yang tidak eksip ada yang mengimani bahwa Allah mengetahui, akan tapi bahwasanya perbuatan-perbuatan itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya, ya, berbeda-beda. Kenapa disebut masalah qadariyah setelah masalah majus? Karena ada keterkaitan di antara kedua mereka. Antara keduanya, antara kaum qadariyah dan kaum majus. Disebutkan qadariyah, ya, bahwasanya majus hadhil ummah, majusi dari kalangan umat ini, ya, majusi dari kalangan umat ini. Kenapa qadariyah dikatakan sebagai majusi dari kalangan umat Islam? Karena ada kemiripan mereka dengan majusi. Majusi kuat tadi kita telah sebutkan mengimani dua pencipta. Pencipta kebaikan, ya, Tuhan kebaikan, dan juga pencipta keburukan. Demikian pula qadariyah, mereka mengatakan bahwasanya kebaikan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sedangkan keburukan tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi mereka juga ada dua pencipta. Ada dua pencipta bagi amalan. Amalan kebaikan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan keburukan tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh karena itu disebutkan, ya, pembahasan tentang qadariyah setelah pembahasan tentang majusi. Menunjukkan bahwasanya meskipun di kalangan umat ini, ya, kalangan umat Islam mungkin tidak ada yang jelas-jelas menyembah api, beribadah kepada api, atau, ya, memiliki keyakinan-keyakinan majus yang lainnya, akan tapi dalam hal, ya, adanya dua pencipta ditiru oleh sebagian dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai umat Islam. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengatakan bahwasanya sebagian takdir diciptakan oleh Allah, sebagian lain tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Masalah Ustazah wa'arabahun, masalah ke-43, Juhudul Qadar. Tindakan mereka mengingkari takdir. Mengingkari takdir. Ya. Kalau Yusuf Al-Fawzah dalam syaranya, Asyara Al-Qadar huwa ilmullah bil-asya, wa taqdiruhu laha jalla wa'ala qabla wuku'iha, wa kitabatuha fil lawhil mahfuz, summa khalquhu laha. Takdir adalah Allah, tindakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui berbagai hal. Wa taqdiruhu laha, takdir Allah kepadanya, qabla wuqu'iha, ketentuan Allah kepadanya sebelum terjadinya hal tersebut. Wa kitabatuha fil lauhil mahfuz, ditulisnya hal tersebut dalam lauhul mahfuz. Summa khalquhu laha, kemudian tindakan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Yang disebutkan oleh al-muallif atau Syekh Shalih Fauzan di sini adalah empat rukun beriman dalam terhadap takdir. Yang pertama adalah ilm, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal yang terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, bagi seandainya yang terjadi bagaimana yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian yang kedua adalah masyiah, di mana Allah menghendakinya terjadi tersebut. Menghendaki dan mentakdirkan terjadinya hal tersebut. Kemudian berikutnya al-kitabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis hal tersebut dalam Lauhul Mahfuz. Berikutnya al-khalq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah yang menciptakannya. Ini adalah rukun-rukun dari beriman kepada takdir, ya, beriman kepada takdir. Maka kita harus meyakini seluruhnya. Siapa yang mengingkari salah satunya, maka ia tidak beriman kepada takdir dengan sempurna. Wal iman bidzalika ruknun min arkanil iman as-sittah, dan beriman terhadap hal tersebut adalah termasuk dari beriman kepada, termasuk dari rukun iman yang enam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman adalah engkau beriman kepada Allah azza wa jalla, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kebangkitan, hari kemudian, serta engkau beriman dengan takdir, baik yang baik darinya ataupun yang buruk darinya, ya, yang buruk darinya. Maka ini tindakan beriman dengan takdir ada suatu hal yang merupakan bagian dari rukun iman. Dan di masa akhir para sahabat muncullah orang-orang yang mulai mengingkari dalam hal ini. Mengingkari dalam hal ini. Maka Rasulullah, maka sebagian daripada tabi'in ya menceritakan tentang hal tersebut, ya, menceritakan tentang hal tersebut kepada para sahabat, atau di antaranya adalah bercerita kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka kata, ketika diceritakan hal tersebut tentang mereka yang mengingkari takdir, mengingkari, mengaku atau meyakini bahwa tidak ada takdir, maka kata Abdullah bin Umar, فَإِذَا لَقِيْتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِئٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءٌ مِّنِّي. Jikalau kamu bertemu dengan mereka, maka kabarkanlah saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Walladzi yakhlifu bihi Abdullah bin Umar, maka demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, lau anna li ahadihim mithla Uhudin zahaba fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya seorang di antara mereka punya gunung Uhud, punya satu gunung Uhud berisi emas, lalu ia infakkan, maka tidak akan Allah terima hingga ia beriman dengan takdir. Hingga ia beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abdullah bin Umar menceritakan hadis yang tadi telah kita baca di atas, yang menyebutkan bahwasanya di antara rukun iman adalah beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir. Nah, hadis ini hadis tentang ya rukun iman, rukun Islam, disebut dengan hadis Jibril, yang mana Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengajarkan, atau mengajarkan kepada para sahabat, bertanya kepada Rasulullah SAW dalam rangka mengajarkan kepada para sahabat tentang rukun iman, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, kapan hari kiamat, ya, dan juga tanda sebagian tanda-tanda hari kiamat. Wa qala ta'ala, kemudian kita lanjutkan ke Syekh Shalih Fauzan, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sungguh segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, wal qadar min af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Dan takdir adalah termasuk dari perbuatan Allah azza wa jalla, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yaqa' syai' fi mulkihi illa waqad qaddarahu wa sya'ahu subhanahu. Dan tidaklah terjadi sesuatu pada kerajaan Allah kecuali telah Allah takdirkan dan Allah inginkan. Wadzalika anna Allah alima ma kana wa ma yakun. Maka Allah, oleh karena itu, yang demikian itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui maka apa yang telah terjadi, wa ma yakun, apa yang akan terjadi, bi'ilmihi al-azali alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abada, dengan ilmunya yang bersifat azali, yang mana ia telah disifati dengannya selama-lamanya. Ya, ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan serta mentakdirkannya. Summa kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menulis hal tersebut dalam lauhul mahfuz. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menulis hal tersebut, ya, dalam lauhul mahfuz. Allah ta'ala firman, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Allah ta'ala berfirman, ya, ma asaba min musibah, tidaklah ada suatu musibah yang terjadi, tidaklah menimpa kepada kamu, ya, bencana, fil ardi wa la fi anfusikum, baik di bumi atau yang menimpa diri kalian sendiri, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali telah tertulis dalam kitab, yaitu lauhul mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Inna dhalika 'ala Allah yasir, demikian hal tersebut adalah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, wa'lam anna ma asabak, ketahuilah bahwasanya apa-apa yang akan menimpamu, apa-apa yang akan menimpamu, apa-apa yang telah Allah takdirkan untuk menimpamu, lam yakun liyukhti'ak, tidak akan kamu terluput darinya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan bahwasanya ia akan tertimpa hal tersebut, maka bagaimanapun apapun yang ia usahakan tidak akan terjadi, tidak akan terluput darinya. Bahkan jika Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana sebutkan bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala ingin mewafatkan seorang di suatu tempat, maka Allah jadikan orang tersebut pergi ke tempat tersebut, ya. Meskipun ia biasanya tidak pernah berhenti di tempat tersebut atau tidak pernah pergi ke tempat tersebut, lalu Allah ingin menjadikan ia, ya, Allah ingin menjadikan ia meninggal tempat tersebut, maka Allah jadikan ada kebutuhan ia untuk pergi ke sana. Karena apa-apa Allah takdirkan, ya, tidak akan terlepas, tidak akan, ya, tidak akan seorang terluput darinya. Wa ma akhtaka, sebaliknya wa ma akhtaka lam yakun yusibak. Apa yang Allah takdirkan tidak akan menimpa kamu, maka tidak akan menimpa kamu, ya. Meskipun tiap hari ia berada di tempat tersebut, kalau Allah takdirkan bahwasanya hari tersebut ia tidak akan tertimpa musibah tersebut, maka hari tersebut ia tidak akan datang ke sana. Ya, tidak akan datang ke sana. Karena ini takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya apa-apa yang takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan meleset. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, ya, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ya, telah diangkat pena-pena dan lembaran telah kering. Maka segala hal yang terjadi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Fala yakunu syai' illa bi masyiatillah Subhanahu wa ta'ala wa la yahdu syai' illa wallahu khaliqah. Maka tidaklah terjadi suatu kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi suatu hal kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa tasyauna illa yasha Allah. Wa la yahsulu syai' illa Allahu khaliquh. Dan tidak ada suatu hal yang terjadi kecuali Allah penciptanya. Ya. Allahu khaliq kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah khaliq kulli syai'. Allah lah pencipta dari segala hal. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan juga apa-apa yang kalian lakukan. Khalaqal khair. Allah menciptakan kebaikan. Wa khalaqas syarr. Allah juga yang menciptakan keburukan. Wa qaddaral khair wa qaddaras syarr. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kebaikan ataupun keburukan. Wa hadza ma yusamma maratibul iman bil qadar. Dan inilah yang dinamakan dengan tingkatan-tingkatan beriman dengan takdir yang mana kita telah sebutkan sebelumnya di awal pembahasan. Yang pertama al-iman bi anna Allah alima kulli syai'. Yang pertama bahwa Allah kita mengetahui, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal. Baik yang telah terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi seandainya terjadi. Yang kedua, Allah kataba kulla syai' fil lauhil mahfuz. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan hal tersebut. Menuliskan segala sesuatu, ya, dalam lauhul mahfuz. Yang ketiga, al-iman bi anna Allah syaa'a kulla syai' yaqa fi hadzal kaun. Yang ketiga, bahwasanya kita beriman bahwasanya Allah menginginkan, mentakdirkan dan menginginkan segala suatu hal yang terjadi di alam ini, baik dengan keinginan, ya, syar'i ataupun keinginan qadari, ya, baik al-irada asy-syar'iyyah dan al-irada al-qadariyah. Insyaallah tentang hal ini, yaitu tentang masalah irada, ya, irada syar'iyyah dan irada qadariyah, akan kita sedikit singgung di pertemuan berikutnya karena sudah mau habis waktunya. Kemudian yang ketiga al-iman, atau yang ketiga al-iman bi anna Allah syaa'a kulla syai' yaqa fi hadzal kaun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Fala yaqa syai' illa bima syi'atihi Subhanahu wa taala. Maka tidak ada suatu hal yang terjadi kecuali Allah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an al-iman bi anna Allah khaliq kulli syai'. Yang keempat, bahwasanya beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wa hadza huwa al-iman bil qadar. Dan inilah tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir yang harus dilakukan oleh seorang, yang harus dilakukan oleh seorang, mempercayai keempat-empatnya, bukan hanya satu, ya. Sebagian kaum qadariyah ada yang mengingkari bahkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, mengetahui segala hal, ya, kecuali setelah terjadinya. Ini adalah ghulatul qadariyah, kaum ekstremis dari kalangan qadariyah, yang mana inilah yang ditemui atau yang diceritakan kepada Ibnu Umar, yang telah diceritakan kisahnya sebelumnya kepada Ibnu Umar. Kemudian ada di antara mereka yang mengimani bahwa Allah mengilmui, akan tapi ya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan perbuatan-perbuatan para hamba, tetapi hamba-hamba lah menciptakan perbuatannya sendiri. Ya, meskipun tidak se-ekstrim yang sebelumnya, akan tapi ini juga melakukan kesalahan karena ia tidak beriman dengan takdir dengan iman yang benar. Allah taala alam, insyaallah kita cukupkan dulu sampai sini ya, kita lanjutkan karena pembahasan tentang masalah takdir ini masih panjang ya. Dan sebenarnya sebagiannya atau pembahasan tentang takdir sebelumnya kita bahas sebelumnya ketika kita membaca kitab Lumatul I'tiqad ya, tentang jenis takdir atau tentang ya anwa'ul iradah, jenis al-iradah ya, baik iradah kauniyah maupun iradah syar'iyah, dan juga bantahan-bantahan terhadap kaum qadariyah serta orang-orang lawan dari qadariyah yaitu kaum jabariyah. Kita cukup sampai sini. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.